Ada Ireng Community, juga ada Ramayana, ada Neo Sotin. Siapa dia kalau bukan Ayu Arsita New Palapa. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Bila kamu I'm not afraid to die. Luar biasa. Ini cocok banget buat saya dan Ireng Community.